Shalom, saudara-saudari seiman di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi Gereja First Love Fellowship Church, dimanapun kita berada, siapapun juga yang mendengarkan rekaman firman ini, dimanapun kita juga berada, damai dan kasih karunia Kristus menyertai kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Sepanjang bulan April kita belajar tentang panggilan untuk di bulan Mei ini kita masuk ke dalam pertempuran rohani. Masuk ke dalam tema di mana kita dipanggil untuk lewat kerendahan hati yang sama, kita mengalahkan godaan si jahat. Ya, panggilan untuk mengatasi kejahatan dengan kerendahan hati. Call to overcome evil with humility. Memanggil kita semua lewat firman Tuhan. Jadi kuat kuasa ini sebenarnya apa, kerendahan hati ini sangat berkuasa, teman-teman. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menjanjikan berkat-Nya karena ada dua penghalang yang kita akan pelajari hari ini. Yang bila kita bisa mengalahkannya lewat kerendahan hati, kita akan mendapatkan di mana Tuhan akan mendekat kepada kita dan membangkitkan roh kita. Ya, kita belajar khusus untuk bisa merendahkan hati kita ketika tantangan si jahat itu ada. Kadang-kala waktu kita bicara tentang firman Tuhan, mengalahkan kejahatan, mengalahkan yang tidak baik, roh kegelapan, kuasa kedagingan, itu kita seakan-akan melihat itu sesuatu yang sangat-sangat nyata, membuat kita takut. Tapi kadangkala kejahatan itu adalah godaan yang membuat kita yang nggak terselubung, yang mudah sekali membuat kita sebenarnya jatuh. Sekali kita menjadi sombong, berarti itu kita kalah oleh kuasa kegelapan. Sekali kita merasa kita lebih baik dari orang lain, kita akan itu di situ kita telah membukakan diri kita kepada tuduhan oleh iblis, akan membuat kita sulit untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita akan belajar paling nggak ada empat firman Tuhan ya yang kita akan dalami hari ini untuk kita bisa melihat bahwa memang benar kerendahan hati itu sungguh-sungguh sangat berkuasa dalam hidup kita. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkuasa di hadapan Tuhan dan manusia, bukan dari pangkat kita, bukan dari berapa uang yang kita miliki, berapa pengaruh kita di dunia, tapi justru betapa kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan salah, ya. Dunia mengajarkan mandiri, independen, melakukan segalanya dengan sendiri. Tetapi dengan firman Tuhan, Tuhan ingin kita hidup bergantung dari Tuhan. Karena kita ini umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Bukan kita ini, ada filosofi yang mengajarkan kita ini adalah Tuhan kita sendiri-sendiri, masing-masing. Kita adalah Tuhan kita sendiri-sendiri. Ateis tidak percaya Tuhan. Ateis percaya semuanya itu berfungsi dalam manusianya itu sendiri yang berkuasa penuh, yang menjadi mengambil keputusan terakhir. Tapi Tuhan mau kita bergantung hidupnya kepada kita. Karena kita ini umat ciptaan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di buku Roma, kitab Roma pasal 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16 mengajarkan kita perintah yang sangat sederhana yang bisa kita kerjakan untuk kita sebagai umat yang taat akan firman Tuhan. Dikatakan di sini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya. Tuhan mengajak kita untuk sehati sepikir, ya, bahasa Inggrisnya hidup secara harmonis. Sehati sepikir ini bukan berarti kitanya semuanya sepukul rata. Iya, semua yang enggak. Pastor dan Cili dia contohnya. Ya, kami berdua bisa berbeda pendapat. Kami bisa boleh saling menyalahkan kalau kita berbeda pendapat. Karena ngelihat satu hal, ya. Ya, ini bulat atau kotak gelas ini, tergantung. Kalau ngelihatnya dari atasnya ini bulat. Kalau lihat dari samping, tergantung. Bujur sangka. Apalagi yang ngelihat dari bawahnya, kotak ternyata. Padahal ini gelas benar-benar bulat. Ya kan? Kalau dilihat dari atas. Ya. Permasalahannya terjadi ketika ya keluarga menjadi retak, gereja menjadi ribut, tempat kerjaan menjadi nggak enak karena kita melakukan dua hal ini yang dikatakan dua jangan ini ya, manifestasi kesombongan. Ingat sepanjang tahun ini kita belajar rendah hati, lawan kata dari rendah hati apa? Kesombongan. Nah hari ini kita belajar khususnya ya di minggu pertama pembukaan panggilan untuk mengatasi kejahatan. Roh jahat, roh kegelapan dengan dandan hati. Kita belajar dua jangan ini. Karena ada dua manifestasi kesombongan yang bisa lolos dalam kedagingan kita. Jangan sampai ini mendaging dan menjadi kenikmatan dalam hidup kita. Karena itu akan menghalangi saudara untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Nanti kita akan belajar di ayat pengunci yang kunci terakhirnya. Rendahan hati itu justru membukakan kita dengan kuasa akses kepada Tuhan yang luar biasa. Iblis kerjaannya pakai dua jangan ini. Ya, dua manifestasi kesombongan yang pertama adalah kita berpikir kita lebih baik dari orang lain. Kita berpikir kita lebih tinggi dari orang lain. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Tuhan Yesus, dia bisa membawa diri. Dia bisa berkhotbah dengan umat banyak di atas bukit. Tapi begitu dia tahu ada yang kusta, dia turun dari bukit, dia pegang. Orang kusta nggak perlu teologi. Ditanya, mau nggak engkau sembuh? Ya, kita belajar merendahkan diri dengan membawa diri kita sama dengan orang lain. Nggak boleh memandang orang lain itu lebih rendah. Firman Tuhan yang kedua dari Amsal 6 ayat 16 sampai 17 khusus mengingatkan kita kepada ini. Amsal 6 ayat 16 ayat 17 mengingatkan kita untuk satu jangan ini yang pertama. Ya. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan. Tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ya. Nah, pastor nggak mau bahas itu karena bukan topiknya. Tapi di antara enam dan tujuh yang menjadi kekejian, yang dibenci Tuhan. Ya. Ini dibenci loh. Ya, enggak cuma Tuhan tersinggung, kamu membuat Tuhan benci. Itu yang pertama adalah mata sombong. Mata sombong ini melihat sesuatu, melihat aku bisa melakukan lebih baik. Aku ini orang yang lebih baik daripada orang itu. Aku ini lebih berpengaruh daripada dia. Kenapa aku harus mendengarkan dia? Begitu kita terjebak dengan roh yang mengangkat diri kita lebih tinggi daripada orang lain, kita menghidupkan manifestasi kesombongan itu akan memberatkan kita ketika kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Semakin kita nggak sensitif dengan ini, semakin akan tumbuh tembok yang membuat kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang bijaksana tahu dia bisa belajar dari orang apapun keadaan orang itu. Banyak orang pikir kalau mau kaya belajar dari orang kaya. Ya, dunia banyak ngajarin, ya. Kalau mau sukses belajar orang kepada orang yang sukses. Tapi ada lebih baik lagi. Kita percaya sukses itu datang dari Tuhan yang membuat semuanya itu mungkin terjadi. Saudara bisa banyak belajar tentang kesuksesan dengan iman percaya dari anak kecil yang pengalamannya boleh dibilang jauh dibandingkan saudara yang sudah makan garam misalnya. Tapi Tuhan bisa pakai anak kecil sekalipun untuk mengajarkan kita tentang iman, tentang kepolosan yang membuka kebaikan Tuhan. Tapi kesombongan menutup jarak bagi Tuhan. Seakan-akan engkau membangun tembok. Sehingga Tuhan kalau mau datang harus formalitas dulu. Lapor dulu. Mau membuat membuka jarak bagi Tuhan. Nah, yang kita akan belajarin yang kedua. Jangan yang kedua lagi. Jadi jangan yang pertama. Jangan berpikir kita lebih tinggi daripada orang lain. Itu kunci untuk kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan yang kedua. Dikatakan, janganlah menganggap dirimu pandai. Ini bukan bilang kita jangan menjadi pandai. Enggak. Tapi jangan menganggap dirimu pandai sendirian. Firman ini kalau dibaca harus dengan konteks. Jangan merasa, bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Jangan merasa engkau sendiri yang pintar. Ya. Karena ini akan membawa kita kepada suatu saat di mana kita merasa kita tidak butuh orang lain. Saudara notice nggak? Ya, perhatikan. Ketika saudara diberkati dengan berlimpah, godaan pertama yang mungkin menjebak kita adalah kita merasa aku nggak butuh orang lain. Toh uangku ada. Toh pekerjaanku baik. Toh aku ada posisi. Kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Istriku menasihati, siapa istriku? Istriku nggak tahu kerja stres di tempat kantor. Merasa sombong. Suamiku tahu apa? Aku yang kita mulai tutup tembok untuk kerendahan hati kita ketika kita merasa kita nggak butuh orang lain. Ya, pastor suka bilang ini dan kita akan bilang lagi di Indonesia itu kata-katanya sangat bagus. Belahan jiwa. Kalau kita menikah, hai suami, setengah jiwamu ada di istri. Istri, setengah dari jiwamu ada di suami. Kita dibuat bukan untuk jadi seia sekatanya itu dalam arti semuanya A, A, A, B, B, B. Enggak, boleh berbeda pendapat. Tapi kita harus hidup harmonis. Bayangkan kalau cuma bisa suara apa? Satu nada. Ya. Kebayang nggak konsert lagunya semua menyanyikan lagu yang dengan nada yang sama flat? Nggak ada lagu konsert yang menarik. Tapi itu bukan berarti satu boleh pakai suara rock and roll, yang lainnya dengan melantun dengan suara yang lembut. Itu juga nggak baik. Berarti dia nggak mengindahkan orang lain. Tapi Tuhan panggil kita untuk harmonis. Tujuannya sama. Nah, kita sebagai gereja, kita harus tahu tujuan kita adalah melayani dan menjangkau banyak jiwa lewat rumah Tuhan. Kalau di konteks keluarga, kita tahu keluarga itu untuk memuliakan Tuhan, kepala keluarga itu Kristus. Karena kalau kita nggak hati-hati, kita merasa kita nggak butuh orang lain, kita akan mudah sekali terjebak dengan kegagalan dan kehancuran. Karena begitu kita tahu kita butuh, kita nggak ada yang bisa menolong. Dan bahayanya, kita menjadi merasa, aku ada uang, aku ada kesehatan, aku masih muda, aku nggak butuh Tuhan, aku ada pekerjaan baik, aku butuh Tuhan. Kalau emergency saja, kita belajar menjadi, akhirnya kita menjadi pribadi yang seakan-akan kita ini Tuhan-Tuhan kecilnya. Ya, itu bahaya sekali. Ya. Rasul Paulus ingatkan kita di 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 21. 1 Korintus pasal 12 ayat 20 sampai 21 berkata, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. dan kepala tidak berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Bayangkan, mata itu, kepala itu yang paling baik karena dia yang melihat segalanya. Lewat kepala dia menghost mata, ya, tempat mata di situ, tempat hidung, tempat mulut. Apakah dia tidak membutuhkan kaki? Bagaimana kalau dia ingin berjalan, dia butuh kaki. Bahkan firman Tuhan bilang, bagian tubuh yang tidak kelihatan pun justru itu yang paling penting. Bahkan bagian tubuh yang paling mulia, yang paling bagus pun kadang-kadang nggak terlalu berguna. Ingat dua tantangan ini. Untuk tidak sombong. Supaya kita bisa merendahkan diri. Jangan terjebak oleh dua kata manifestasi dari kesombongan ini. Satu, memikirkan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Yang kedua, kita seakan-akan tidak butuh orang lain. Aku bisa, aku gak butuh siapa-siapa. Bisa. Akhirnya berasa, Tuhan, tunggu di pinggir. Kalau sudah gawat, Tuhan boleh bantu. Ya. Nah, ini ayat terakhir dari pesan firman Tuhan kita sore hari ini. Ya, semua ini dirangkum di Yesaya 57 ayat 15. Yesaya pasal 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Firman Tuhan. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Puji nama Tuhan. Orang-orang yang remuk dan rendah hati. Orang-orang yang remuk itu bahasa Inggrisnya contrite heart. Contrite heart. Maksud belajari kata contrite itu artinya hati yang menyesal. Ini sama dengan ungkapan hati yang bertobat. Nyesel aku melukai hati Tuhan. Nyesel aku tergoda. Nyesel aku. Itu baik. Awal dari kita mendapat penyertaan Tuhan. Ingat penyertaan Tuhan di atas segala-galanya. Satu hal yang paling paling berkuasa itu adalah penyertaan Tuhan. Penyediaan Tuhan akan membantu saudara memiliki segala kecukupan dalam kebutuhan. Perlindungan bisa melindungi saudara dari segi penyakit. Pimpinan Tuhan bisa memimpin engkau mengambil pada keputusan yang benar. Tapi penyertaan Tuhan menjamin segalanya. Saudara walaupun sakit sekalipun, saudara sakit COVID sekalipun, saudara istri saudara sedang mengandung dan harus melahirkan sekalipun, dan engkau terstuck di kamar di rumah sakit. Tadi seperti kesaksian Cheryl tadi di English Service. Tua, engkau tidak cukup untuk biaya rumah sakit sekalipun, Tuhan bisa sediakan. Tetapi dari segalanya, walaupun engkau tidak sehat, engkau tidak punya cukup uang, tapi engkau juga tidak tahu mengambil keputusan yang salah, mungkin lupa ambil masker, tetapi penyertaan Tuhan tetap bisa membuat saudara damai sejahteranya di hadapan Tuhan. Ya. Nah, Tuhan ini, firman ini membukakan sesuatu tentang Tuhan. Aku juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Ketika kita mau merendahkan hati dan lolos dari jebakan kesombongan tadi, ya, yang merasakan dirinya lebih tinggi daripada orang lain dan tidak membutuhkan orang lain, kalau kita bisa berhasil mendeteksi itu dari awal, berkat Tuhan sudah menunggu, dia bersama kita, dia akan menyertai kita. Dia tertarik untuk dekat kepada orang yang remuk hati dan rendah hati. Orang yang remuk hati itu sama dengan orang yang menyesali perbuatan yang lalu. Dalam arti kata apa? Orang yang mau bertobat. Dia tahu dia melakukan kesalahan, dia mengaku di hadapan Tuhan, dan dia mau berpaling matanya tertuju kepada Kristus. Bertobat itu simple, metanoia, perubahan dari cara pikir. Orang yang mau bertobat, yang menyesali apa yang dia lakukan, itu lebih baik karena dia mengundang Tuhan datang dekat kepada dia. Firman Tuhan bilang, aku ini maha kudus loh. Aku ini bersemayam di tempat tinggi loh. Aku ini kudus loh. Gak boleh ada yang mendekat aku kalau enggak ada darah Kristus, mati kalau dosa. Nah, kita ini sudah ada darah Yesus. Dan Tuhan itu mendekati kita kalau kita memiliki hati yang mau remuk hati dan rendah hati. Orang yang remuk hati itu orang yang mau menghancurkan dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku sombong, aku menganggap diriku benar. Aku telah mengatakan sesuatu yang melukai hidup, istri, anak-anakku, suamiku, orang tuaku, adik-adikku, atasanku, bawahanku, pekerja-pekerja. Aku menganggap diriku benar, ampuni Tuhan. Tuhan akan mendekat kepada saudara. Itulah inti merendahkan hati. Mampu mengenali ketika godaan, kesombongan itu manifestasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Puji nama Tuhan, semoga kita belajar dua kondisi ini yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terjebak. Karena ini akan menyulitkan kita untuk belajar, meremukkan hati dan merendahkan hati di dalam Tuhan. Tahukah saudara, Tuhan itu akan mendekat kepada kita lebih intim ketika kita mau menganggap diri kita sama dengan yang lain. Bukan lebih tinggi, lebih pandai, lebih kaya, lebih berpengaruh. Tapi merendahkan diri, itu intinya. Dan kita butuh orang lain. Jangan pernah merasa kita bisa mandiri. Kedengarannya baik. Tapi hiduplah, apalagi di akhir zaman ini, nggak ada di satu poin di mana kita bisa mengerti segala kebutuhan kita. Ada kebutuhan yang kita nggak tahu, tapi kita butuh. Kalau nggak percaya, saudara ngebut naik mobil, naik ke puncak. Yang jalannya meliku-liku malam hari. Saudara nggak tahu di balik tikungan yang tajam itu ada apa. Ya mungkin yang biasa nyetir malam bisa lihat baca lampu mobil. Tapi kita nggak tahu ada mobil yang rusak lampunya, kita nggak tahu. Atau ada batu yang longsor ada di tengah jalan, kita nggak tahu di balik tikungan. Nggak ada di satu poin di mana engkau tidak membutuhkan orang lain atau tidak membutuh. Itu tidak membutuh orang lain akan membuka pintu kepada kita merasa tidak butuh Tuhan. Awalnya kita akan mulai dari yang kecil-kecil. Saya nggak butuh suami saya bisa ambil keputusan sendiri. Saya nggak butuh istri saya bisa ambil keputusan sendiri. Lalu aku ini lebih pintar dari istri, aku ini lebih pintar dari suami, aku lebih pintar dari atasanku. Atasanku tahu apa dia. Dan ini berlaku bagi orang yang tidak percaya sekalipun. Gak boleh kita menganggap diri kita lebih berkuasa, lebih pandai, lebih baik, lebih terangkat daripada mereka yang belum kenal Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan, memenangkan jiwa mereka lewat kesombongan kita. Mari kita belajar meremukkan hati, rendah hati di hadapan Tuhan dengan menjalani sensitif dengan dua jangan ini. Kita butuh satu sama lain. Kita baik sama rata dengan orang lain. Tidak lebih tinggi dari yang lain. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami boleh mendengarkan kesaksian-Mu. Kemenangan iman, pengharapan yang tidak mengecewakan. Kami boleh belajar firman Tuhan hari ini, kebenaran akan firman-Mu, Tuhan, ya dan amin. Kami boleh mengangkat pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami. Terima kasih, Tuhan. Ajar kami ketika kami mendalami, Tuhan, panggilan untuk merendahkan hati ilahi. Kami boleh belajar untuk mengalahkan kesombongan dengan tidak terjebak dari tantangan atau godaan untuk